yune tresno lan kasih akasih sayange karepatiku kepengin dadi bojone sayange sendu bojo nanging aku ndek wis kebacut Bareng-bareng di